Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil, masuk ke bait syair 836. Barakallahu fikum, silakan dibaca. Qala al-musannif rahimahullah fi nahwi ramin dhuttiradin fu'ala wa sya'a nahwu kamilin wa kamala. Naam. Hasib. Qala mu'allif rahmatullah fi nahwi ramin dhuttirarin fu'ala wa sya'a nahwu kamilin wa kamala. Naam. Barakallahu fikum. Arti bait ini seperti lafaz ramin, pada seperti lafaz ramin atau sesama lafaz ramin, dhuttirari fu'ala. Jamak taksirnya yang mutarid, jamak taksir yang menjadi acuannya, yang menjadi timbangan secara kias adalah fu'ala, yaitu fu'alatun. Wa sya'a nahwu kamilin wa kamala, dan juga masyhur pada seperti lafaz kamil. Nah, seperti sesama lafaz kamilun itu jamaknya kamala. Naam. Kamalatun, fu'alatun dan kamalatun. Naam. Ada dua wazan, ada timbangan, dua timbangan untuk jamak taksir di sini. Yaitu untuk jamak kasra fu'alatun dan kamalatun. Naam. I'rabnya fi nahwi ramin, fi harful jar, nahwi majrur fil bifi wa huwa mudab, ramin mudabun ilai majrur. Naam, tanda jarnya kasra. Dhu khabar marfu alamat rafihi wawu niyabatan adi dhumma li'anahu min asma'il khamsa wa huwa mudab ittirar ittirad. Naam, ittirad mudabun ilai majrur. Fu'ala mubtada. Naam, marfu alamat rafihi doma muqaddara. Kenapa? Karena akhirnya disukun untuk sair kuafi. Warakallahu fikum. Sebagai mubtada ya, fu'ala mubtada. Khabarnya tadi di depan. Bu sebagai khabar. Wa sya'a nahwu kamilin wa kamala. Wa huwa harfu 'athfin, sya'a fi'lun madin. Nahwu fa'il li sya'a. Marfu alamat rafihi doma wa huwa mudhab kamilin mudhafun ilai majrur. Wa huwa harfu 'athfin kamala ma'tuf ala kamilin wa ma'tuf ala majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra muqaddara. Naam, dikarenakan disukun dia berkaitan dengan kawafi, yaitu harakat sair akhir bait sair. Barakallahu fikum. Itu arti yang arti dan i'rab untuk bait sair yang barusan kita baca. Naam, berikutnya dibaca syarahnya. Qala syarih rahimahullah min amthilati jam'il kasrati fu'alatun wa huwa mutaridun fi kulli wasfin ala fa'ilin mu'talil lam li mudzakkarin aqilin karamin wa rumatin wa qadhin wa qudatin. 6. Qala syarih rahimahu ta'ala, wa min amthilati jam'il kathrati fu'ala. Dan di antara contoh wazan untuk jamak kathra adalah wazan timbangan fu'ala, fu'alatun. Wa huwa mutaridun fi kulli wasfin. Dan dia itu menjadi timbangan yang pasti, yaitu menjadi acuan bagi setiap isim yang berupa sifat wasfin ala fa'ilin yang mengikuti wazan fa'il. Mu'talil lam yang lamnya huruf ilat. Nah, lam kalimahnya berupa harful ilat. Limudzakarin aqilin untuk isim yang mudzakar dan berakal. Ka romin. Nah, romin dari fi'il roma yarmi. Isim fa'ilnya romin seperti kodin. Nah, kalau dikasih alif lam dibaca ar-romi. Berarti wazannya fa'ilun. Romin itu wazannya fa'ilun. Romin menjadi rumatun. Nah, ka romin wa rumatin. Pemanah. Qadin wa qudhatun wa qudhatin. Nah, qadin, qadi, hakim menjadi qudo. Para hakim. Nah, baca. Wa minha fa'alatun wa huwa muttaridun fi wasfin ala fa'ilin sahihil lam li mudzakkarin aqilin. Nahwu kamilun wa kamalah wa sahirun wa saharah. Wastaghna al-musannifu an dhikril quyudi al-madhkurati bitamthili bima istumila 'alayha wa huwa ramin wa huwa ramin wa kamilun. Naam. Wa minha, dan di antara wazan untuk jamak kasra berikutnya adalah wazan fa'alatun. Wazan fa'alatun. Wa huwa mutaridun fi wasfin 'ala fa'ilin. Dan wazan ini mutarid menjadi acuan, menjadi kias untuk isim sifat yang berupa sifat ala fa'ilin yang mengikuti wazan fa'il. Sahihal lam yang lamnya huruf sahih. Limudzakarin aqilin untuk isim mudzakar yang berakal. Nahwu contohnya kamilin wa kamalatin. Nah, contohnya kamilun isim sifat ya, karena artinya yang sempurna. Nah, yang ikut wazan fa'ilun. Menjadi apa jamaknya? Kamalatun. Sahih, sahih lam. Lamnya huruf sahih, yaitu kamilun berupa huruf lam. Lam kalimahnya berupa huruf lam di situ. Kamilun. Kamilun yang sempurna, kamalatun. Jamaknya kamalatun. Wasahirun wasaharatun atau sahirin wasaharatin. Kemudian sahir penyihir. Juga isim yang berwazan fa'ilun untuk sifat. Lamnya huruf sahih berupa ra. Jamaknya saharatun. 6. Wastagnal musannifu an dzikril quyud al madhkura bitamtsil. Dan musannif yaitu Ibnu Malik, penulis kitab bait, penulis bait syair Alfiyah Ibnu Malik. 6. Istagna kaya, maksudnya tidak butuh. An dzikril quyud untuk menyebutkan quyudnya, syarat-syaratnya. Al madhkurati fi tamtsil, tidak cukup, beliau tidak butuh untuk menyebutkan syarat-syarat yang disebutkan karena cukup dengan contoh. Karena cukup dengan penyebutan contoh fi tamtsil. Bimastamala 'alaiha, yang contoh tersebut mengandung syurut. Contoh tersebut sudah mengandung syurut. Wa huwa ramin wa kamil, kamilin. Wa huwa ramin wa kamilun, yaitu syarat contoh tersebut adalah ramin dan kamilun. 6. Baca lagi. Qala al-musannif rahimahullah, fa'ala li wasfin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayyitun bihi qamin. 6. Qala mu'alib rahmatahlam fa'la liwasfin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayyitin wa mayyitun bihi qamin. Naam. Barakallahu fikum, arti bait ini wazan jamak fa'la, wazan jamak taksir yang berupa fa'la, liwasfin untuk isim sifat kakotilin yang mengikuti wazan fa'il, yaitu kotil, yang mengikuti wazan seperti kotil, artinya fa'il, wa zamin dan juga zamin, wa halikin juga seperti halik, dan mayit bihi qomin. Nah, terkadang pula mengikuti wazan ini. Barakallahu fikum. I'rabnya fa'la di situ mubtada. Nah, marfu alamat rafihi doma muqaddara. Lam harful jar wasfun majrur bilam. Naam. Jar majrur fi mahalli rafin khobar atau muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Ka qatilin, kab harful jar qatilin majrur bil kab. Jar majrur khobar muqaddam atau muta'alliq dengan khobar muqaddam yang mahdhuf. Wong khobar muqaddam yang dia itu khabarnya mahdhuf, mubtada'nya juga mahdhuf. Naam. Ulang qatilin sebagai mubtada', jar majrur di situ sebagai mubtada' untuk sebagai khabar untuk mubtada' mahdhuf. Ka qatilin kaf harful jar, qatilin isim majrur, jar majrur fi mahalli rafin mubtada' untuk fi mahalli rafin khabar untuk mubtada' mahdhuf. Khabar untuk mubtada' mahdhuf. Takdirnya apa? Dalika ka qatilin. Atau kalau dia dikatakan muta'alik dengan khobar, maka takdirnya dalika ka'inun ka'kotilin. Nam wa zamin ma'tuf ala qatil, ma'tuf ala majrur, majrurun mithluhu alamatu syarihi kasro muqaddaro. Nam mana imin turiha harokatul kawafi. Wa halikin, wawu harfu atfin halikin ma'tuf ala qatil. Nah, ma'tuf ala majrur, majrurun mithluhu alamatu syarihi kasro. Nam wawu harfu atfin mayyitun mubtada' marfu alamat rafihi dhamma ba harful jar ha fi mahalli jarin. Nam qamin sebagai khabarnya marfu alamat rafihi dhamma muqaddara man amin dhuhuriha harakatul kawafi. Nam barakallahu fikum, baca. Qala syarih rahimahullah min amthilati jam'il kasrati fa'la wa huwa jam'un li wasfin ala fa'ilin bi ma'na maf'ulin dalin ala halakin aw tawajjuin ka qatilin wa qatla wa jarihin wa jarha wa asirin wa asra. Naam, barakallahu fikum. Wa min amthilati jam'il kasrati fa'la, dan di antara contoh untuk wazan jamak kasra adalah wazan timbangan fa'la. Wa huwa jam'un li wasfin ala fa'ilin bi makna maf'ul, yang dia itu adalah jamak untuk isim yang berupa sifat ala fa'ilin yang mengikuti wazan fa'il bi makna maf'ul, yang fa'ilnya memiliki arti maf'ul. Wazannya fa'il namun artinya maf'ul. Dalin ala halikin yang memiliki arti halak, halak kebinasaan. Au tawajjuin atau memiliki arti tawajju, sakit, sakitan. Ka qatilin wa qatla seperti qatil, mufradnya qatil artinya yang terbunuh, bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Wa qatla jamaknya menjadi qatla, qatilin yang terbunuh, qatla orang-orang yang terbunuh. Wa jarihin wa jarha. Nah, juga jarihin yang terluka. Jarha orang-orang yang terluka. Wa asirin wa asra. Nah, yang ditahan. Asro jamaknya. Nah, berarti jamaknya ikut wazan fa'la. Fa'la. Nah, baca. Wa yuhmalu 'alaihi ma asbahu fil ma'na min fa'ilin bi ma'na fa'ilin. Kamaridin wa mardha wa min fa'ilin kazaminin wa zamna wa min fa'ilin kahalikin wa halka wa min fa'ilin kamayyitin wa mauta wa af'ala nahwu ahmaqa wa hamqa. Naam. Wa yuhmalu 'alaihi ma asbahahu fil ma'na, dan disamakan juga, disamakan pada wazan jamak taksir ini yaitu fa'la, disamakan juga yang semisalnya dari sisi arti. Naam. Yaitu artinya apa tadi? Bisa menunjukkan halak, tawajuk. Naam. Min fa'ilin, yang dia itu dari wazan fa'il bimakna fa'il. Wazannya fa'ilun, namun artinya fa'ilun, bukan maf'ul, artinya fa'ilun. Kamaridin wa mardha, seperti marid, yang sakit. Jamaknya mardha, orang-orang yang sakit. Min wa min fa'ilin. Nah, dan juga pada timbangan mufrad fa'il, seperti zamin, jamaknya zamna. Wa min fa'ilin, dan juga pada wazan fa'il, seperti halik, jamaknya halka. Nah, wa min fa'ilin, dan juga pada wazan fa'ilin, ka mayyit, seperti mayyit. Asalnya ya-nya dua, satu ya sukun, di belakangnya ya yang berkasroh, mayyitun, mayyitun. Dalam tulisan di tasdid, di idgham, mayyitun. Naam. Wazannya apa? Berarti fa'ilun, mayyitun wazannya fa'ilun. Seperti mayyit wa mauta. Wa af'al, kemudian juga disamakan juga wazan af'al. Nahwu ahmaqu atau ahmaq, ahmaqa wa hamqa. Seperti ahmaq, yang bodoh, dan hamqa. Naam, jamaknya mayyitun mayyit, yang mayyit, yang meninggal. Halka halikun, yang binasa. Barakallahu fikum. Naam, baca. Qala al-musannif rahimahullah li fu'lin isman sahha la man fi'alah wal wad'u fi fi'lin wa fa'lin qallalah. Naam, barakallahu fikum. Li fu'lin isman soha laman fi'ala wal wad'u fi fi'lin wa fa'lin qolala. Naam. Arti bait ini, li fu'lin isman, bagi isim yang berwazan fu'lun, bagi isim yang berwazan fu'lun. Naam. Soha laman, yang lamnya dia itu berupa huruf sohi, bukan huruf ilat lamnya, huruf akhir kata lam ya. Naam. Fi'ala, maka jamaknya mengikuti wazan fi'ala, fi'alatun jamaknya. Wal wad'u fi fi'lin wa fa'lin qolala. Naam. Dan bagi isim yang berwazan fi'lun dan fa'lun, bentuk jamak wazan ini yaitu wazan fi'ala dianggap jarang. Naam. Wal wad'u fi fi'lin wa fa'lin qolala. Dan untuk isim yang berwazan fi'lun dan fa'lun, yang wad'u mengikuti pada wazan ini yaitu wazan fi'alatun, dianggap jarang. I'rabnya lam harful jar li fu'lin. Lam harful jar fu'lin majrur bilam, jar majrur khobar muqaddam, atau muta'alik dengan khobar mahdub muqaddam. Naam. Isman hal untuk fu'lin. Soha fi'lun madin wa fa'iluhu musatir jawasan huwa, kembali ke isman. Laman tamyiz, fi'ala mubtada muakhar marfu alamat rafihi dhamma muqaddara. 6 li ajli kawafi. Khabarnya mana? Khabarnya di depan. Yang tadi kita baca li fu'lin. Wal wad'u mubtada wa huwa harfatin al wad'u mubtada marfu alamat rafihi dhamma fi harful jar fi'lin majrur bi fi. Wa fa'li wa huwa harfatin fa'li atau fa'lin ma'tuf ala fi'lin ma'tuf ala majrurin majrurun mithluhu alamat jarihi kasra qallala maf'ulun bihi mansub afan fi'il dulu maf'ul bihinya nanti yang ha'nya qallala fi'il madi afan qallala fi'ulun madi nam fa'iluhu mustatir jawazan huwa kembali ke wad'u haknya yang disukun 6 dia itu adalah domir mutasil fimali nasbin mafulun bihi wal jumlah minal fi'lil wal fa'ili khobar untuk al wad'u wal wad'u khobar untuk wad'u 6 warakallahu fikum. Ya baca. Qala syarih rahimahullah min amsilati jam'il kathrati fi'alatun wa huwa jam'un li fu'lin isman sahihil lam nahwu qurtun wa qiratatun wa durjun wa dirajatun wa kuzun wa kiwazatun wa yufadu fismin ala fi'lin nahwu qirdun wa qiradatun au ala fa'lin nahwu qardun wa ghiradatun. 6 qala syarih rahmatullah wa min amthilati jam'il kathrati fi'alatun dan di antara contoh wazan untuk jamak kathra adalah wazan fi'alatun wa huwa jam'un li fu'lin isman sahihal lam yang dia itu adalah jamak 6 jamak dari jamak kasra untuk isim yang berwazan fu'lun yang isim tersebut sahih lam yang isim tersebut sahih lam nahwu contohnya kurtin wa kirototin seperti kurt dan kirotoh yaitu mufrotnya kurtun jamaknya kirototun anting-anting ya wadurjun wadirojatun 6 juga durjun jamaknya menjadi dirojatun laci atau yang semisal itu wakuzun atau kuzin wakiwazatin kus gelas jamaknya menjadi kiwaza yukhfadhu fi fismin ala fi'lin nahwu kirdin wa kirodatin dan juga datang samai pada isim yang wazannya fi'lin bukan fu'lun maksudnya ada juga isim yang wazannya fi'lin namun mengikuti jamak ini jamak apa yang tadi fi'alatun nah, namun ini datang secara samai yuhfad seperti kirdun jamaknya kirodatun 6 kera au ala fi'lin atau fi'lin atau fa'lin fa'lin ya au ala fa'lin atau yang mufradnya fa'lin mengikuti juga timbangan ini kias sama'inya mengikuti timbangan ini yaitu fi'alatun seperti nahwu kordin wa hirodatun 6 sejenis buah ya 6 kita cukupkan sampai di sini ada pertanyaan 6 kalau enggak ada kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.